بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي نويت تعلمه وتعليمه والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله سنة رسوله والدلالة على الخير. قال المصنف أبي عبد الله بن علوي الحداد في مقدمة كتاب رسالة المذاقرة: بسم الله الرحمن الرحيم، ربي يسر وأعن يا كريم وافتح بالحق وأنت الفتاح العليم. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Rabbi yassir, ya Allah Tuhanku, yassir mudahkan, wa'in dan tolong. Ya Karim, wahai yang mulia, waftah bil haqi dan bukalah dengan kebaikan, kejujuran dengan yang hak. Wa antal fattahul alim, dan kamu ya Allah zat yang maha pembuka dan maha mengetahui. Subhanaka la ilma lana, maha mulia kamu, la ilma lana, tidak ada ilmu bagi kami. Illa ma'allamtana, kecuali apa yang kamu ajarkan kepada kami. Innaka antal alimul hakim, sungguhnya kamu adalah maha mengetahui, maha bijaksana. Alhamdulillahil wahidil jawad, dan kemudian segala puji bagi Allah maha satu al jawad, yang dermawan, Al-Wahhab, yang suka memberi, Ar-Razzaq, yang maha memberi rezeki, Al-Hannan, yang sangat memberi kasih sayang, Wal-Mannan, dan yang sangat banyak pemberiannya, Alladzi ba'asa Muhammadan, yang mengirim dan mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khatam anbiya'ihi, sebagai penutup daripada nabi-nabinya sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat dan salam daripada Allah subhanahu wa ta'ala terlimpahkan kepada beliau. Birisalatihi, yang mengutusnya dengan risalahnya. Ila jami'il insi wal jan, kepada semua bangsa jin dan kepada semua bangsa manusia. Alhamdulillah, dalam mukaddimah ini, ya, di sini Al-Habib Abdullah bin Alawi al-Haddad memulai kitabnya dengan pembacaan Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah anjuran daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam memulai sesuatu yang kita lakukan, maka hendaknya kita dahulukan dengan pembacaan Bismillahirrahmanirrahim. Ketika kita mau membaca, dahulukan dengan pembacaan Bismillahirrahmanirrahim. Ketika kita mengarang kitab, dahulukan juga dengan pembacaan Bismillahirrahmanirrahim. Ketika juga kita memakai pakaian, kita juga memulainya dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ketika kita mau tidur, juga demikian kita mulai dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ketika masuk rumah pun juga demikian. Ketika mengendarai kendaraan pun juga disunnahkan kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, dan seterusnya dan seterusnya. Maka dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah SWT, ada harapan di situ semoga setan, semoga iblis, semoga penggoda-penggoda manusia itu jauh daripada kita. Dan semoga rahmat Allah subhanahu wa ta'ala akan turun kepada kita. Karena dengan menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala, akan lari iblis-iblis, akan lari setan-setan, dan akan turun sebaliknya rahmat Allah. Akan turun malaikat-malaikat Allah subhanahu wa ta'ala yang membawa rahmatnya. Oleh karena itu dalam hadis, kita ketahui bahwasanya kullu amrin zibalin la yubda fihi bi bismillahirrahmanirrahim fa huwa aqta. Wa fi riwayah fa huwa ajzam. Wa fi riwayah fa huwa abtar. Dalam hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya setiap sesuatu yang dianggap penting dalam agama, kullu amrin, setiap segala sesuatu, segala perkara yang dianggap penting, yuhtammu bihi syar'an, itu artinya zibalin, la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim, tidak dimulai dengan pembacaan bismillahirrahmanirrahim, fahuwa, maka sesuatu tersebut, perkara tersebut, aqta, akan terputus. Dalam riwayat yang lain abtar, dalam riwayat yang lain ajzam, yang maknanya, yang artinya semuanya sama, maksudnya adalah tidak ada barokahnya. Bahkan kita tahu dalam berhubungan badan antara suami istri pun disunahkan kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kita kesihatan itu pun kalau kita tidak membaca Bismillahirrahmanirrahim dikhawatirkan. Dan sangat memungkinkan setan ikut bersama kita ketika berhubungan badan dengan istri. Oleh karena itu Rasulullah SAW bercerita bahwasanya ada dua setan, yang mana dua setan ini saling bertemu. Cuma yang satu dalam keadaan yang sempurna, sehat, dalam keadaan gemuk, dalam keadaan berpakaian, dalam keadaan rambutnya rapi. Dan yang satu lagi keadaannya sebaliknya. Yang setan yang satunya dalam keadaan kurus, kering, bahkan tidak cukup kurus, kering, tidak pakai pakaian, telanjang bulat lagi. Yang mana rambutnya pun juga kocar kacir, tidak terawat, tidak tersisirkan, tidak ada minyaknya di situ. Maka satu dengan yang lain saling bertanya, kok bisa ente seperti ini? Kok ente kok bisa seperti itu? Maka setan yang gemuk mengatakan bahwasanya aku ini diutus untuk selalu menggoda seseorang, yang mana seseorang ini selalu lalai daripada Allah Subhanahu wa taala, selalu lupa untuk memulai dalam mengerjakan sesuatu untuk membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ketika makan tidak membaca bismillah, maka aku pun juga ikut makan. Ketika minum tidak membaca bismillah, maka aku minum. Jadi lihat badanku sekarang gemuk. Makan terus, minum terus. Ketika dia pakai pakaian tidak baca Bismillahirrahmanirrahim, maka aku pun ikut bersamanya untuk memakai pakaian. Aku pakai pakaian sekarang ini. Dan ketika juga dia memakai atau merapikan sisirnya dan memakaikan minyak wangi, minyak di sisirnya agar rapi, maka dia tidak membaca bismillah, aku pun juga ikut rapi rambutku. Oh, katanya setan yang satunya, kalau aku sebaliknya. Aku ini diutus untuk menggoda seseorang yang selalu baca bismillah, selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau makan, Bismillahirrahmanirrahim. Lari. Itu yang anda katakan. Ketika disebut nama Allah, setan lari. Mau minum, baca Bismillahirrahmanirrahim. Tidak bisa ikut makan, tidak bisa ikut, kurus kering. Ketika mau pakai pakaian, baca Bismillahirrahmanirrahim. Tidak pakai pakaian, kedinginan. Ketika menyisir rambutnya, tidak baca Bismillahirrahmanirrahim. Inilah rambutku sekarang kocar kacir seperti ini. Dan begitu juga tidak baca bismillah ketika berhubungan badan, setan ikut di situ. Jangan salahkan kalau ternyata nanti hasil daripada hubungan tersebut punya anak yang sifatnya dan akhlaknya tercela seperti setan, seperti iblis. Na'udzubillahi minadzalik. Bisa jadi asal dan sebabnya adalah karena tidak membaca Bismillahirrahmanirrahim ketika melakukannya. Allahumma janibi syaitan wajanibni syaitan marozak wajanibi syaitan marozak tana. Di antara doa ketika itu makanya dianjurkan oleh Rasul membaca doa, ya Allah, jauhkan kami daripada setan dan jauhkan daripada apa yang kamu berikan kepada kami daripada rizki anak ketika kamu menakdirkan hal tersebut daripada godaan setan. Maka juga demikian ketika memulai sesuatu, maka di situ dikatakan oleh ulama, tapi tidak secara mutlak. Tidak secara mutlak kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim setiap pekerjaan yang kita kerjakan, setiap sesuatu yang kita lakukan. Jangan nanti ketika kita mau berjudi, ayo baca Bismillahirrahmanirrahim. Tidak sunnah itu, tidak dapat pahala. Ketika mau mabuk-mabukan, mau minum khamr, Bismillahirrahmanirrahim. Minum khamr, baca bismillah. Ketika mau mendobrak pintu rumah seseorang di malam hari untuk mencuri, baca bismillah dulu biar barokah nyurinya, biar dapat banyak. Itu sesuatu yang tidak disunahkan, bahkan diharamkan. Baca bismillah melakukan sesuatu yang haram menjadi haram. Baca bismillah ketika melakukan sesuatu yang makruh menjadi makruh. Nah, oleh karena itu ada syaratnya, katanya fuqaha, katanya ulama. Syarat pertama itu tadi dikatakan bukan dalam sesuatu yang makruh, bukan sesuatu yang haram juga. Jadi sesuatu yang haram jika dimulai dengan baca bismillah, maka bismillahnya menjadi haram. Jadi dosa dia melakukan haram, dosa juga dia yang kedua karena membaca bismillah, double. Bukan dengan membaca bismillah insyaallah dosanya dikurangi sama Allah, apalagi insyaallah diampuni dosanya. Juga demikian ketika melakukan sesuatu yang makruh, maka di situ pun juga dimakruhkan membaca bismillah. Artinya kalau ditinggalkan lebih baik, bahkan mendapatkan pahala kalau dia meninggalkan pembacaan bismillah ketika melakukan sesuatu yang makruh. Yang haram, yang memang aslinya haram. Dan makruh, yang memang aslinya makruh. Makruh ketika memakan bawang yang mentah. Itu termasuk suatu yang makruh. Ketika itu baca bismillah, makruh. Termasuk juga yang makruh adalah mencabut uban, hukumnya makruh. Baca bismillah dulu, cabut. Hukumnya bismillah ketika itu makruh. Yang andai kata ditinggalkan, dia malah dapat pahala. Ini syaratnya. Dan juga salah satu syaratnya adalah sesuatu itu sesuatu yang tidak ditentukan awal mulanya oleh agama. Kita tahu ketika khutbah, khatib ketika itu memulai khutbahnya dengan innalhamdalillah, nahmadullah subhanahu wa ta'ala, dan seterusnya dimulai dengan alhamdalah. Kenapa kok tidak ada bismillahnya? Karena memang ditentukan dalam agama oleh ulama bahwasanya khutbah diawali dengan pembacaan alhamdalah, bukan bismillah. Ketika sholat, kita memulai sholat dengan apa? Dengan takbir. Dan itulah yang ditentukan oleh agama bahwasanya ketika sholat bukan bismillahirrahmanirrahim, tapi kita mengucapkan Allahu Akbar. Makanya dikatakan ta'rifnya sholat, definisi sholat adalah agwal wa af'al. Di sholat itu ada pekerjaan, ada ucapan. Yang mubtada'atun muftatahatun bitakbir, muftatamatun bitaslim, yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan taslim, dengan salam. Jadi termasuk juga ketika mengarang kitab, maka di situ dianjurkan juga untuk menyatat atau membaca bismillahirrahmanirrahim. Agar apa? Agar mendapatkan barokah. Tidak ada di situ godaan setan, dan agar bermanfaat. Kalau tidak diucapkan berarti nunjukkan bahwasanya itu bisa jadi tidak barokah. Walaupun mungkin jadi kitabnya, mungkin jadi karangannya. Tapi apa gunanya karangan, kitab, dan lain sebagainya, tulisan yang lain sebagainya, kalau tidak ada manfaatnya, kalau tidak ada barokahnya, kalau tidak dibaca oleh orang-orang. Maksud daripada pengumpulan faedah, mengumpulkan kitab, maksud dan tujuan sebenarnya adalah memberikan manfaat kepada orang-orang. Kalau tidak dibaca, tidak dimanfaatkan, tidak ada gunanya, tidak ada barokahnya. Untuk mendapatkan keberkahan tersebut, diawali dengan pembacaan bismillahirrahmanirrahim. Seperti halnya mereka juga mengatakan, dianjurkan juga ketika memulai suatu atau pengarangan kita, menyebutkan juga di sini adalah salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Membaca salawat kepada Rasulullah SAW. Dengan harapan apa? Dengan harapan Allah Subhanahu Wa Taala menerima apa yang dia usaha, menerima apa yang dia tulis, menerima apa yang dia karang. Karena apa? Karena salawat kepada Rasulullah SAW tidak ada keraguan lagi pasti akan diterimanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. A'malul ibadi ma bainal qabuli wa raddiha illa shala ala Nabi Muhammadi. Sesungguhnya amal seseorang, amal manusia, antara diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan antara tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mengetahui hanya Allah Subhanahu Wa Taala apa ibadah kita, amalan kita diterima oleh Allah atau tidak diterima. Jangan kita menyangka semua apa yang kita lakukan daripada ibadah kita semua diterima oleh Allah, belum tentu. Habib Umar Al-Muhdhar yang mempunyai amalan yang luar biasa, punya ibadah yang luar biasa, satu nafasnya membaca zikir kepada Allah 7.000 kali. Tapi dia mengatakan satu tasbih, satu zikir aja andai kata diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, aku tahu itu, aku akan mensyukurinya dengan mengundang orang-orang yang ada di Tarim dan sekitarnya, mengundang mereka untuk jamuan, mengundang mereka untuk makan dan minum dengan buah-buahan yang lengkap selama 3 hari, dalam riwayat selama 8 hari, sebagai bentuk syukur anak karena diterima satu zikir, satu tasbih. Bagaimana kalau lebih dari satu tasbih, satu zikir? Bagaimana kalau sholatnya yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Oleh karena itu seseorang ketika melaksanakan dan melakukan ibadah, jangan dia ta'ajub dengan dia ujub merasa dia sudah melakukan amalan, belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu dikatakan oleh Rasulullah SAW dalam mensifati orang mukmin dan mensifati orang munafik, innal mu'min ya'mal wa yabki wa innal munafik la ya'mal wa yadhak. Orang mukmin sifatnya adalah orang mukmin itu orang yang beramal, mukmin itu orang yang beribadah. Tapi dengan itu bukan menjadikan orang mukmin tadi menjadi bangga dengan amalnya, menjadi pasti dan dia menyangka dia akan masuk surga, dia akan menyangka tinggal mati kemudian langsung dia ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu bukan sifat orang mukmin yang sejati. Sifat orang mukmin katanya Rasulullah, ya'mal wa yabki. Orang mukmin adalah orang yang beribadah. Orang mukmin adalah orang yang beramal, tapi dengan beramal, dengan beribadah menjadikan dia tambah takut. Menjadikan dia menangis, takut sama Allah, takut amalan ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sifat mukmin. Dan sebaliknya sifat orang munafik. Innal munafik la ya'mal wa yadhhak. Orang munafik adalah orang yang beribadah, orang yang tidak beribadah, tidak beramal. Habis itu dia masih ketawa. Habis itu masih dia merasa senang. Artinya dia merasa aman, dia merasa sudah min ahlil jannah padahal tidak ada amalannya. Dia merasa orang yang masuk neraka itu orang-orang Amerika, orang-orang Barat, orang Prancis. Kita-kita ini orang yang sudah ahli surga semuanya padahal tidak beramal, tidak beribadah. Ini sifat orang munafik, merasa aman. Ingat apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hadis kudsinya, la ajma'u ala abdi amnan wala khaufan. Aku tidak akan mengumpulkan untuk hambaku dua rasa takut atau dua rasa aman. Tidak mungkin. Artinya hamba Allah Subhanahu wa taala takut dua kali, tidak mungkin hamba Allah Subhanahu wa taala merasa aman dua kali. Man aminani fid dunya khawaftu fil akhirah. Barang siapa dia merasa aman dengan azabku, merasa aman dengan nerakaku ketika dia di dunia, khawaftu fil akhirah. Aku akan berikan rasa takut dia di akhirat. Ini sifat munafik yang tadi yang diisyaratkan oleh Rasulullah SAW. Merasa aman, merasa dia masuk surga, merasa dia insya Allah tidak ada dosa, merasa aman di dunia, akan diberikan rasa takut oleh Allah Subhanahu Wa Taala di hari kiamat. Dan sebaliknya, waman khawfani fi dunya amantuh yaumal kiamat. Kalau dia ketika di dunia dia merasa takut kepada aku, merasa takut tidak masuk surga, merasa takut masuk neraka, merasa takut amannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, taubatnya takut tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, amantuh yaumal kiamat. Ketika di hari kiamat nanti akan diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala rasa aman, rasa senang. Ini yang takut di dunia. Oleh karena itu tidak mungkin seorang hamba takut dua kali, takut di dunia kemudian masih takut juga di akhirat. Dan tidak mungkin juga sebaliknya, seorang hamba merasa aman di dunia kemudian dia merasa aman juga nanti di akhirat. Pasti salah satunya takut yang salah satunya aman. Oleh karena itu dikatakan bahwasanya amal seseorang antara diterima tidak diterima kecuali bersolawat kepada Rasulullah SAW. Ini sebagai takdim, sebagai kemuliaan bagi Rasulullah SAW. Apa yang berkaitan dengan Rasulullah SAW dimuliakan, diagungkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Termasuk adalah yang bersalawat kepada Rasulullah SAW. Karena yang mengagungkan adalah Allah Subhanahu Wa Taala sendiri. Ketika Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan hamba-hambanya untuk sholat, memerintahkan hamba-hambanya untuk zakat, memerintahkan hamba-hambanya untuk sedekah, tidak dikatakan bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala sebenarnya sholat sebelum kalian sholat. Allah Subhanahu wa taala berpuasa sebelum kalian berpuasa. Allah Subhanahu wa taala bersedekah sebelum kalian bersedekah. Tapi lihat, sebelum memerintah hamba-hambanya untuk bersolat kepada Rasulullah, dikatakan diawali dengan perkataan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya, ketahuilah semuanya wahai hamba-hambaku, bersolawat kepada Rasulullah SAW. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai kalian yang merasa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, bersolawatlah kepada Rasulullah SAW sebagai bentuk pengagungan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, dengan harapan ketika dicatatkan dan ditulis di situ salawat kepada Rasulullah SAW di awal kitab dan diakhiri dengan salawat juga kepada Rasulullah SAW kitab tersebut, insyaallah Allah akan menerima apa yang ada di antara keduanya. Sebagaimana halnya doa kita, doa seseorang ketika berdoa kepada Allah, kita dianjurkan untuk bersalawat kepada Rasulullah SAW di awal doa kita. Jangan langsung ya Allah atini hadza, ya Allah zukni kadza, ya Allah yassir, ya Allah. Dan diawali dengan bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrahmanirrahim, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Nanti diakhiri wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin. Kenapa? Bersolat kepada Rasulullah pasti diterimanya. Dan Allah Karim, Allah Maha Mulia, Allah Maha Dermawan. Kalau di awal doa diterima yang berupa solawat, kemudian di akhir doa diterima juga oleh Allah karena ada solawat di situ, tidak mungkin Allah Subhanahu Wa Taala tidak menerima antara keduanya. Oh, tidak usah ini malaikat yang diterima di awalnya aja sama di ujungnya aja. Itu tidak menunjukkan akan kedermawanan Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal Allah adalah zat yang paling maha dermawan dan zat yang menciptakan sifat dermawan. Itulah harapan mereka para ulama dengan mengucapkan dan menulis salawat kepada Rasulullah SAW di awal dan di akhir dengan harapan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan dalam riwayat disabdakan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya, di situ dikatakan man shalla alayya fi kitabin Lam tazalil malaikatu tusalli alaihi madama ismi fi dzalikal kitab. Dalam hadisnya di situ dijelaskan, kata Rasulullah SAW, barang siapa yang bersolawat dan kepadaku dengan menulis, nanti tulis Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, seperti di kitab di sini. Barang siapa yang bersolawat kepadaku dengan menulisnya, lam tazalil malaika, senantiasa para malaikat, tusolli alaihi, bersolawat kepadanya. Solawat kalau datangnya daripada malaikat, yang artinya adalah doa dan istighfar. Artinya malaikat mendoakan dan mengucapkan istighfar untuknya. Senantiasa selalu. Madama ismi fi dzalikal kitab. Selama namaku masih ada di kitab, di kertas tersebut. Selama tulisan sholawat tersebut masih ada. Maka senantiasa malaikat mendoakannya. Senantiasa malaikat memintakan ampunan kepada Allah SWT untuk dosa-dosanya. Dan tidak ada keraguan. Doa malaikat doa yang mustajab. Doa malaikat pasti dikabulkan. Karena malaikat makhluk yang tidak berdosa. Malaikat makhluk yang taat kepada Allah. Tidak pernah melarang. Tidak pernah dia melakukan larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan selalu taat setiap perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan inilah sifat orang yang dikabulkan dan diijabahkan doanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan orang yang suka makan yang haram. Bukan orang yang suka bermaksiat kemudian berdoa akan dikabulkan. Tapi orang yang dikabulkan doanya, orang yang taat kepada Allah. Orang yang selalu menjauhi larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, pinter-pinterlah. Jangan bosan-bosanlah untuk meminta doa kepada orang-orang soleh. Siapa orang-orang soleh? Orang soleh adalah orang yang melaksanakan perintah Allah. Melaksanakan haknya Allah. Dan melaksanakan juga hak hamba-hamba Allah. Orang soleh. Oleh karena itu, Sufyan Ats-Tsauri mengatakan sebenarnya doa adalah tarkul maksiat. Sebenarnya doa hakikatnya adalah meninggalkan maksiat. Dengan meninggalkan maksiat berarti orang tersebut berdoa. Tanpa berdoa, tanpa meminta pun kalau Allah SWT mencintainya, bertakwa kepada Allah. Apapun yang akan diinginkan, diberikan. Apapun yang dia berlindung kepada Allah dari segala apapun akan dilindungi dia. Ini hakikat doa sebenarnya. Ya, kalau kita betul-betul berdoa kepada Allah dalam keadaan kita tidak bermaksiat kepada Allah dan melaksanakan seluruh perintah Allah SWT, insyaAllah pasti dikabulkan. Ud'uni astajib lakum. Doa, mintalah doa kepadaku, astajib lakum. Aku akan ampuni, aku akan kabulkan doamu. Itu janji Allah, tidak mungkin berhasil, tidak mungkin bohong Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, oleh karena itu dikatakan bahasa dalam hadis bahwasanya jika kamu menginginkan doa malaikat, doakan kepada saudaramu yang muslim. Ma min abdin muslimin yad'u li akhihi al-muslim bi dhahril ghaib illa qala al-malaku al-muwakkalu bihi amin amin wa bika abda. Atau kama qal. Dikatakan dalam hadis yang lain Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya tidak ada seorang hamba yang mana seorang hamba tersebut mendoakan saudaranya yang muslim, saudaranya yang lain yang muslim. Yang muslim ya. Jangan nanti orang Kristen didoakan. Jangan nanti orang Yahudi doakan. Mendoakan orang kafir hukumnya haram. Kecuali didoakan untuk hidayat aja. Ya Allah, orang Kristen itu mudah-mudahan dapat hidayat. Nah masalah. Oh, orang Kristen mudah-mudahan rezekinya lancar. Mudah-mudahan dapat rahmat Allah. Jangan. Itu termasuk haram. Oleh karena itu mengucapkan salam kepada orang kafir haram. Karena salam ada makna doa di situ. Jangan ketemu orang Kristen kemudian assalamualaikum. Jangan. Bahkan jika dia mengucapkan assalamualaikum pun tidak boleh kita menjawab waalaikumsalam. Kalau mau jawab jangan waalaikumsalam, yang lain aja. Jangan berarti doa, jangan. Termasuk ketika kita nyelawat kepada tetangga kita yang kafir, jangan kita doakan dia. Ya, kecuali dengan hidayat, itu aja. Ya, oleh karena itu dikatakan bahwasanya doa kepada orang kafir hukumnya haram. Dan mengucapkan salam kepada orang kafir kita juga katakan hukumnya haram. Bersolawat, ini tadi yang kita katakan, orang yang mendoakan saudaranya yang lain yang muslim, malaikat yang menjaganya. Setiap masing-masing daripada seseorang ada malaikat yang bertugas selalu bersama orang tersebut. Selalu akan dia menyertainya dalam keadaan apapun. Nantinya malaikat tersebut akan mengatakan amin amin wabika abda. Oleh karena itu jangan kita bosan-bosan atau merasa bakhil dengan mendoakan orang lain. Jangan. Ngapain anak mau doakan orang lain? Enakan doa sendiri aja untuk anak. Buat anak tuh doa untuk teman anak. Enakan untuk anak aja berdoa. Jangan. Karena kalau kalian mendoakan orang lain, Ya Allah, mudah-mudahan rezeki teman ana itu, rezeki tetangga ana itu, mudah-mudahan lancar ya Allah. Doakan orang lain yang muslim. Maka malaikat yang ada bersamanya akan mengatakan amin, amin, wa bika abda. Amin. Yang artinya amin, istajib doana, kabulkan ya Rabb doanya orang ini. Wa bika abda, dan mudah-mudahan didahulukan orang ini. Artinya sebelum Allah SWT memberikan rezeki kepada temannya yang didoakan, mendahulukan orang ini untuk memberinya rezeki. Itu doa malaikat. Jadi kalau kalian ingin doanya dikabulkan, doa untuk orang lain. Kepingin mobil, doa untuk orang lain, mudah-mudahan dapat mobil. Nanti malaikat akan mengatakan, wabika abda, kamu dahulu, aku mendahulukan kamu. Mudah-mudahan kamu yang aku dahulukan. Itu pada doa malaikat. Dan doa malaikat, lasyak yustajab. Tidak ada keraguan akan diterima doanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini termasuk salawat juga demikian. Dengan harapan seperti itu. Dengan harapan juga mendapatkan syafaat daripada Rasulullah SAW. Rasulullah akan memberikan syafaatnya kepada orang yang sering bersalawat. Sering dia tidak lupa menyebutkan nama Rasulullah SAW. Jadi dengan ditulis doa tersebut, dengan ditulis salawat tersebut di dalam kitab, dengan harapan akan mendapatkan syafaat Rasulullah SAW. Ingat bahwasanya dalam kitab Irsadul Ibad di situ Ibn Hajar menyebutkan satu cerita, yang mana cerita ini berasal daripada Imam Sufyan As-Sauri. Suatu waktu Imam Sufyan As-Sauri melihat seseorang yang selalu bibirnya bergerak mengucapkan sesuatu. Tidak dalam keadaan duduk, tidak dalam keadaan berdiri ataupun berjalan, selalu dia baca. Heran ditanya, "Kenapa baca apa? Dari tadi anda perhatikan itu, kok selalu membaca?" "Anda membaca salawat kepada Rasulullah SAW." "Kenapa inti membaca salawat selalu, di saat inti duduk, di saat inti berdiri, di saat inti berjalan, selalu inti mengucapkan salawat, kenapa?" "Sebenarnya ada ceritanya." "Apa ceritanya?" "Pernah suatu waktu dulu, aku pergi haji bersama ayahku." Dulu pergi haji, ya, dengan memakai unta, bukan pakai pesawat seperti sekarang. Di tengah perjalanan, ayahku sakit keras. Dan sampai-sampai meninggal dunia. Sedih ketika itu. Tapi yang lebih menyedihkan lagi, muka ayahku ini berubah jadi hitam. Seperti orang yang terbakar. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi bingung, dia sudah sedih. Ayahnya meninggal. Lebih menyedihkan lagi keadaannya ketika meninggal seperti itu. Dia di padang pasir ketika itu. Karena dia capek, tertidur di saat itu. Tatkala tertidur, dia melihat jenazah ayahnya ada di sampingnya. Dalam keadaan tetap hitam. Akhirnya ada seseorang yang datang. Dengan wajah yang tampan. Wajah yang ganteng. Dan kemudian orang tersebut mendekati jenazah ayahnya. Tahu-tahu mengusap wajahnya. Diusap. Setelah diusap, dibaca-bacakan. Berdiri. Berubah. Wajah ayahku menjadi hilang hitamnya dan menjadi bersinar, bercahaya wajahnya. Berubah lebih, kalau awalnya mungkin tidak ada cahayanya, setelah diusap bercahaya. Ini dalam mimpi. Tapi tatkala dia heran melihat kejadian tersebut, dia tarik bajunya. Ditanya, "Ente siapa?" "Aku adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." "Dan ketahuilah," kata Rasulullah SAW dalam mimpinya, "ayahmu ini adalah musrifun ala riba. Ayahmu ini orang yang suka maksiat, suka makan riba. Tapi dia adalah orang yang suka bersalawat kepadaku. Maka karena dia bersalawat sering kepadaku, aku ingin sekarang ini waktunya memberi syafaat kepadanya." Tatkala bangun dari tidurnya, sesuai dengan apa yang ada dalam mimpinya, wajah ayahnya bersinar, putih, bercahaya, berubah total. Ini bersalawat kepada Rasulullah SAW. Oleh karena itu, harapan orang yang bersalawat kepada Rasulullah sangat besar mendapatkan syafaat Rasulullah SAW. Dalam riwayat yang lain kita tahu, di hari kiamat nantinya ada seseorang yang ditimbang amalannya. Amalan yang baik, amalan yang jelek, yang mana yang lebih berat? Kalau yang lebih baik, yang lebih berat, yang lebih baik, amalan baiknya dia akan masuk surga. Kalau yang lebih berat, amalan jeleknya dia akan masuk neraka. Ternyata ditimbang, diputus, dilihatnya adalah lebih baik kemaksiatnya, amal jeleknya daripada amal baiknya, daripada ibadahnya. Maka dikatakan itrahu finnar, cemplungkan itu orang ke dalam neraka, diteret oleh malaikat. Tahu-tahu ada seseorang memanggil, tunggu, ya malaikatullah, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, tunggu dulu. Mau dibawa ke mana? Mau dibawa ke neraka? Jangan dulu. Tidak ada jangan, ini perintah Allah. Tidak boleh mengundurkan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya tahu-tahu datang suara dari Allah subhanahu wa ta'ala, biarkan turuti apa yang diinginkan. Terus kamu menginginkan apa? Aku ingin ditimbang lagi. Ditimbang. Cuma ketika sebelum ditimbang, dia mengeluarkan satu kertas dari kantongnya, ditaruh di amalan yang baik, di amalan ibadahnya. Ternyata dengan dimasukkan kertas tersebut, jauh lebih berat amalan baiknya daripada amalan maksiatnya. Kalau begitu katanya, masukkan dia surga. Disuruh masukkan surga, diiringi oleh malaikat-malaikat dengan gembira dia dibawa masuk surga. Ketika dia berjalan diiringi malaikat untuk masuk surga, dia sempat bertanya, ya fulan, dia tidak tahu siapa itu. Ya fulan, man anta? Qala ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku adalah Rasulullah sallam. Dan tahu kamu kertas yang aku masukkan itu adalah salawatmu kepadaku ketika kamu baca di dunia. Ini. Oleh karena itu sebaliknya, sebaliknya ada seorang yang soleh, walaupun ini cuma mimpi, tapi mimpinya orang soleh. Ketika itu mimpi orang soleh tersebut, ada seseorang, bukan orang soleh sih, sebenarnya orang biasa, cuma dia ini melihat keadaan dalam mimpinya, keadaan yaumul kiamah, keadaan di hari kiamat. Di saat itu orang-orang semuanya berusaha mendekati Rasulullah SAW, bersalaman kepada Rasulullah SAW, dan meminta dan mengharap syafaat Rasulullah SAW. Masing-masing bersalaman, mengharapkan dan meminta syafaat kepada Rasulullah SAW, sampai antri kan, antri untuk bersalaman kepada Rasulullah, sampai datang gilirannya dia ini mau salaman, ditarik tangannya oleh Rasulullah SAW. Ketika ditarik, dia tanya, ya Rasulullah, kenapa kamu tarik? Aku ini umatmu. Tidak, laisa baini wa bainaka wasithah. Antara aku dengan kamu itu tidak ada penghubung, terputus. Kenapa? Ya Rasulullah, kenapa dalam keadaan seperti itu, yaumul kiamah, membutuhkan syafaat semua orang? Kenapa kok terputus? Kenapa tidak ada penghubung? Li'annaka lam tusalli alayya fid dunya. Ente tidak banyak bersalawat kepadaku di dunia. Ini masih dalam mimpi. Akhirnya dia bangun dari mimpinya. Memang dia tidak pernah bersalawat kepada Rasulullah SAW. Dia mulai saat itu, tiap hari ribuan salawat dia baca. Bagaimana tidak membaca ribuan salat setelah mimpi seperti itu? Tidak lama setelah itu mimpi lagi, keadaan persis seperti itu. Dan di saat bersamaan, di waktunya dia diangkat, diambil tangannya oleh Rasulullah SAW dan bersalaman kepada Rasulullah SAW. Dan dia mengatakan, beliau mengatakan, al-an baini wa bainak wasita, baru sekarang ada penghubung antara aku dengan kamu. Oleh karena itu, jangan malas-malas kita bersalawat kepada Rasulullah SAW. Pastilah yang bersalawat kepada Rasulullah SAW akan mendapatkan perhatian daripada Rasulullah SAW. Dan ini pernah suatu waktu di Madinah Al-Munawwarah, yang mana ada seorang wanita, yang mana wanita ini adalah wanita yang afifah, tidak mau meminta-minta kepada orang lain walaupun sebenarnya dalam keadaan sulit, dalam keadaan fakir dan membutuhkan. Terlebih-lebih tatkala dia melahirkan. Tatkala dia melahirkan ini, dia tidak punya biaya untuk proses kelahirannya, tidak punya biaya untuk bayinya, sehingga dia susah, suaminya susah. Di saat kesusahan, disitulah ada bisharah. Di saat susah mimpi suaminya ini, di situ dia mimpi Rasulullah SAW. Apa yang dikatakan Rasulullah? Ya fulan, ente butuh uang kan? Ente minta uang tersebut kepada gubernur Madinah. Gubernur Madinah. Minta kepada dia 100 dinar. Bilang aku yang nyuruh. Bilang kepada beliau, bilang kepada gubernur Madinah, aku yang menyuruh memberimu 100 dinar. Dan tandanya, ya, tandanya harus ada tanda kan, jangan nanti masing-masing nanti pergi ke bupati, aku disuruh Rasulullah minta, tidak mungkin dipercaya kan sama bupati, ya, apalagi gubernur, tidak mungkin dipercaya. Ah, ada tandanya, nanti katakan tandanya dia adalah bersalawat kepadaku 4000 kali setiap hari. Ya, ini kan sesuatu yang tidak mungkin diketahui oleh semua orang, hanya mungkin sebagian orang, mungkin bahkan semua orang tidak mengetahuinya, membaca salawat setiap hari 4000 gubernur Madinah itu. Jadi tandanya ente jadi dia keesokan harinya mendatangi gubernur Madinah. Aku minta uang. Cukup minta uang sama ana. Ana disuruh Rasulullah. Ah, ente. Betul, anda disuruh Rasulullah. Kok bisa? Anda tahu tandanya, ente bersolatkan kepada Rasulullah 4000 kali ini? Iya. Dan ente membaca salat seperti di kuburan Rasulullah SAW? Iya. Kok tahu ente semuanya? Wah, berarti betul. Dikasih 100 dinar. Bahkan ditambah 100 dinar lagi untuk kebutuhan persalinannya. Dan 100 dinar lagi ditambah lagi untuk kebutuhan bayinya. 300 dinar malah diberikan. Jadi di sini diambil kesimpulan dari cerita ini bahwasanya Rasulullah SAW mengetahui dan memberikan perhatian kepada orang yang bersolat kepada Rasulullah SAW. Jangan dikira tidak mengerti, tidak mengetahui Rasulullah SAW. Kalau kita ingin didekati, ingin diperhatikan, ingin disayang, memperbanyak solat kepada Rasulullah. Ini harapan mereka daripada ulama. Dengan mereka pasti di awal dan di akhir kitab menulis di situ salawat kepada Rasulullah SAW. Dengan harapan mendapatkan syafaatnya Rasulullah SAW. Nah, dan kemudian juga selain itu juga di sini dikatakan alhamdulillah, mengucapkan alhamdulillah. Ini juga salah satu tata cara dan adab ketika mengarang dan menyusun kitab. Selain diucapkan bismillah, diucapkan salawat kepada Rasulullah, diucapkan juga alhamdulillah. Diucapkan dan ditulis alhamdulillah. Segala puji bagi Allah karena kita selalu dalam keadaan apapun mendapatkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagai salah satu bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak-banyak membaca alhamdulillah. Dalam hadisnya Rasulullah SAW mengatakan, "Ma an'amallahu ala 'abdin nikmatan faqala alhamdulillah illa waqad adda syukraha." Tidak ada seorang hamba yang diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah dia mendapatkan kenikmatan dia mengucapkan alhamdulillah, kecuali berarti dia sudah melaksanakan syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita selalu dalam kenikmatan Allah, tidak terhitung kenikmatan dan anugerah Allah yang ada pada kita. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kita tidak bisa menghitung-menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala walaupun dengan bantuan berapa banyak orang yang menghitungnya. Nah, oleh karena itu baca alhamdulillah. Bahkan dalam riwayat lain juga bukan kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bihamdillah. Riwayat yang kita baca tadi kullu amrin zibalin la yubda'u bi bismillah, tapi riwayat yang lain mengatakan kullu amrin zibalin la yubda'u bihamdillah fahuwa aqta. Tidak ada barokahnya. Tidak ada artinya tidak ada manfaatnya. Kurang bermanfaat, kurang barokah kalau sesuatu tidak dimulai dengan alhamdulillah. Nah, di sini dia mengatakan alhamdulillah al-wahid al-jawad al-wahhab ar-razzaq al-hanan al-mannan. Ya, di sini ini perlu diketahui ya, karena kitab ini asal mulanya Risalatul Muzakarah ditulis oleh Habib Abdul Haddad atas permintaan seseorang yang tidak lain adalah teman dekatnya dalam belajar. Dari semenjak kecil akrab, berteman akrab, saling membantu dalam belajar mencari ilmu. Yaitu Al-Habib Ahmad bin Hasyim Al-Habsyi. Ini teman akrabnya Habib Abdul Haddad. Sama-sama berguru kepada Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas Sahibur Ratib. Habib Ahmad bin Hasyim Al-Habsyi. Orang alim juga, orang besar juga, orang wali juga yang mempunyai keramat. Termasuk salah satu keramatnya Habib Ahmad bin Hasyim Al-Habsyi. Pernah seorang ibu yang mana dalam keadaan ketika itu anaknya, putrinya sakit. Anaknya sakit. Akhirnya dia datang kepada Habib Ahmad bin Hasyim Al-Habsyi memintakan doa. Habib Ahmad bin Hasyim Al-Habsyi, tolong doakan anak ya, anak punya anak sakit, tolong doakan biar sembuh, biar cepat sembuh. Ya, akhir didoakan dengan doa yang panjang. Doa pulang ibu tersebut, tatkala pulang bukan kesembuhan yang didapatkan, malah mati anaknya. Akhirnya dia ngomel-ngomel, ini Habib Ahmad gimana ini? Kok didoakan, jangan-jangan salah doanya itu. Kok malah mati didoakan dia? Coba jangan didoakan, belum tentu mungkin mati. Ya, jangan seperti itu. Tentunya itu sudah semuanya takdir Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dia tetap tidak puas. Dia kembali karena mungkin ya seorang ibu ini anaknya yang tersayang ini, dia mungkin keadaannya tidak menerima saat itu. Dia balik lagi kepada Habib Ahmad Habsyi. Ente ini gimana? Ente doanya salah mungkin. Kok malah mati ente doakan gini? Masa mati katanya? Iya, mana mati? Akhirnya sudah, di mana? Ente punya anak di mana? Di sini di rumah anak. Pergi ke rumahnya. Dilihat. Akhirnya diusap-usap. Diusap-usap, dibacakan doa-doa. Bismi Habib Ahmad bin Hasyim Al-Habsyi ya Allah. Ahyihi bi isnillah, hidupkan lagi. Kembalikan lagi ruhnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. hidup bergerak, hidup sampai dewasa, sampai nikah, padahal sudah meninggal dunia. Ini berkat Habib Ahmad bin Hasyim. Ini salah satu karomatnya. Oleh karena ini, karomat ini adalah karomat yang mungkin sebagian ulama mengatakan tidak mungkin itu terjadi, dan itu adalah sesuatu yang mungkin. Setiap mukjizat yang ada pada para nabi, apapun mukjizat tersebut, bisa terjadi juga kepada seorang wali. Apapun, mau dia mau membelah bulan ataupun batu menjadi manusia, ataupun manusia sudah mati menjadi hidup lagi. Yang kita tahu kan Nabi Isa termasuk seringkali mukjizatnya adalah menghidupkan orang mati, menyembuhkan orang sakit, dan menyembuhkan orang yang buta menjadi melihat. Bahkan pernah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, yang mana suatu waktu dia berlewat, melewati satu kampung, ternyata ada dua orang saling ribut. Yang satu orang Muslim, yang satu orang Kristen. Saling ribut. Ribut apa? Dalam yang mana yang lebih utama, Nabi Muhammad apa Nabi Isa? Kalau mereka, karena orang Kristen, kan pasti Nabi Isa. Nabi Muhammad bukan Nabi menurut mereka. Kalau kita, Nabi Muhammad memang Nabi kita, tapi Nabi Isa tetap Nabi. Tapi kalau orang Kristen tidak mengakui Nabi Muhammad sebagai Nabi. Dia mengatakan Nabi Isa, ente tahu kan mukjizatnya, menghidupkan orang mati, menyembuhkan. Mana Nabi Muhammad tidak pernah ada ceritanya Nabi Muhammad menghidupkan orang mati. Syekh Abdul Qadir Jailani lewat mendengarkan. Akhirnya dia hawas datang kepada orang Kristen tersebut. Ente Nabi Muhammad, ente bilang tidak bisa menghidupkan orang mati. Dia punya mukjizat menghidupkan orang mati. Ana ini ya. Ana adalah ana adalah umatnya Nabi Muhammad, bukan Nabi Muhammad. Ente lihat kuburan. Di samping situ ada kuburan. Di situ ada kuburan yang baru meninggal, kuburan orang yang suka gitaran, suka main musik. Ana hidupkan dia. Ya fulan bin fulan, gum bismillah. Terbuka kuburan tersebut, langsung keluar berdiri loncat bawa gitar, gitaran. Ini ana adalah umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, inilah bahwasanya bahkan setiap mukjizat tidak bisa mengalahkan mukjizatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini artinya juga menunjukkan bahwasanya setiap mukjizat yang terjadi kepada para wali bisa juga terjadi kepada para mukjizat terjadi kepada para nabi bisa juga itu terjadi kepada para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Tidak kita mungkiri. Ya, dan itu banyak yang terjadi, orang meninggal hidup lagi, itu banyak yang terjadi, yang terjadi daripada aulia Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu kita katakan tadi bahwasanya dengan dikatakan sini ba'asa Muhammadan khatim anbiya'i, yang mana Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai penutup para nabi. Penutup para nabi, akhir para nabi, yang mana tidak ada nabi lagi setelah Nabi Muhammad yang diutus ya. Ada nanti kan kita tahu bahwasanya ada Nabi Isa. Tapi Nabi Isa nantinya diutus bukan membawa syariat baru, bukan. Nabi Isa ketika turun lagi nanti ke dunia, hidup lagi nanti di dunia, bukan hidup lagi, memang sampai sekarang dia hidup. Ketika diturunkan lagi ke dunia, Nabi Isa tetap membawa syariatnya Rasulullah SAW. Tidak membawa syariatnya Nabi Isa, tidak. Dia menyebarkan syariat Nabi Muhammad SAW. Dia menyebarkan dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Jadi tetap yang di akhir diutus adalah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad adalah nabi yang terakhir itu seperti yang kita sering baca dalam Maulid Habsyi, kuntu awwalan nabiyina fil ba'ats wa akhirahum, kuntu awwalan nabiyyan fil ba'ats wa kuntu awwalan nabiyina fil khalq wa akhirahum fil ba'ats. Aku adalah nabi yang pertama diciptakan oleh Allah. Memang Allah sebelum menciptakan alam semesta semuanya, belum diciptakan, pertama kali diciptakan adalah cahaya. Cahayanya Nabi Muhammad SAW diciptakan dari cahaya Allah Subhanahu Wa Taala sebelum menciptakan semua alam semesta ini. Dan Nabi Muhammad awal yang diciptakan berarti oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi Nabi Muhammad akhir yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk berdakwah dalam bumi ini. Di akhir para nabi. Jadi jangan ada anaknya. Karena itu Rasulullah mengatakan, La nabiyya ba'di, tidak ada nabi lagi setelah aku. Semua nabi yang mengaku nabi setelah Nabi Muhammad SAW pasti dustanya, pasti adalah pembawa fitnah, tidak jujur. Itu Nabi Muhammad SAW mengatakan la nabiyya ba'di. Dan banyak di zaman Rasulullah ada Musailamah Al-Kadzab yang mengaku nabi, bahkan di akhir zaman ini kan banyak yang mengaku nabi. Ada siapa itu yang fulan mukanya hitam kayak gitu mengaku nabi. Ada lagi perempuan mengaku nabi. Dikatakan la nabiyya ba'di, dia mengakukan itulah nabiyya ba'di. Tidak ada nabi, nabiyya bukan nabiyata. Berarti kalau nabi perempuan masih ada, kita katakan syaratnya Nabi adalah zakarun. Syaratnya Nabi harus seorang laki-laki. Tidak mungkin seorang wanita menjadi Nabi dari zaman dulu. Siti Maryam pun tidak menjadi Nabi. Siti Asia pun tidak menjadi Nabi. Kenapa? Karena memang syarat Nabi adalah seorang laki-laki. Jadi apalagi kalau yang mengaku Nabi perempuan, jelas adalah itu adalah pembohong. Dan akhirnya kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan kita semuanya diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam pengajian ini, dan mudah-mudahan kita diberikan syafaatnya Rasulullah SAW, dan mudah-mudahan kita selalu dipanjangkan umurnya dalam keadaan sehat walafiat, dalam taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dalam menjalankan tugas-tugas yang diwajibkan kepada kita semua, baik itu hak Allah ataupun hak manusia, dan mudah-mudahan kita semuanya diberikan barokah dalam rezeki kita, diberikan barokah dalam umur kita, diberikan barokah dalam anak dan keturunan kita, dalam istri kita, dalam semua yang apa kita lakukan, dan mudah-mudahan meninggal dalam keadaan husnul khatimah, meninggal setelah diampuni semua dosa kita, meninggal setelah kita semuanya dibersihkan daripada kesalahan kita, dan semoga semua amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniya kulliniya salihah jami'a li khair dunia wa akhirah. وإلى حضرة نبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة.